kereta. Kereta TAB 6534 Kancil mengganggu lalu lintas. Neh. Ha. TAB 6534 Kancil. Ha, alih sikit, jangan balik. Ada makan lagi. Eh, ha, petang kan makan. Ha. Maknanya Allah Ta'ala lantik dia beri tugas. Bila beri tugas, dilaksanakan tugas. Seperti kita majikan, kita lantik. Awak ni duit masuk bank. Maka segala Nabi-Nabi ni jalankan tugas. Tidak rayak. Tidak ubah. Tidak apa-apa pun tak ada. Nah, hak benda menyalahi perintah. Maka tu dikatakan amanah. Sehingga dikatakan juga orang yang jujur ni dikatakan orang amanah. Padahal amanah tu asalnya sifat para rasul. Tapi amanah kepada kita menjadi kewajipan pada sisi syarak. Nah, jadi Rasulullah WPT 1,200 lampin, kita boleh dalam akaun kita, dia panggil pecah amanah. Nah, dia tak panggil curi, pecah amanah. Curi-curi ni hak jenis patah-patah, mampik, curi kaburetan. Aduh. Ha. Ayah haji tubik semayang Jumaat masjid putih. Start ke motor dok hidup. Ha. Meru-meru sampai putus lipat. Dok hidup. Nampak? Rupanya bahan kabureta. Curi kabureta. Nampak gana siang kat ayah haji. Jadi pergi panggil pomeng, pomeng baik kiri kat sejam pulak. Dok hidup juga tukar pelak apa semua cek koin. Ini pemain-pemain bodoh tu. Tengok kabureta tak ada. Tidak tengok kabureta tak ada. Pemain sendiri pun cek dah hidup juga. Dah kena start. Pemain pula putus lipat. Faham? Maknanya zolim. Buat kerja kawan tu nak balik rumah. Pergi curi. Nah. Itu dia panggil curi lah. Nah. Kalau orang high level dia panggil pecah amanah. Dia tak panggil curi je tu. Nah, kabureta 300.5. Honor 3 juta tak angin curi, komang nak bunyi curi. Cuh amanah. Nah, ha, sebab tu curi Nescopi telur 6 teh je 3 bulan. Pecah amanah 6 juta je sekali hari. Faham tak? Pasal apa je sikit dah dia rasuk. Undang-undang manusia. Sebab tu manusia ni tak ambil hukum Tuhan. Sebab hukum Tuhan tak pulang bonda, tak pulang untung. Nah, kalau kita langgar orang, patah kaki, dalam undang-undang Islam, kisos, kita kena bayar kepada tuan punya tubuh. Nah, mahkamah tetapkan 30 ribu. 30 ribu bayar kepada tuan yang patah kaki. Undang-undang kita sekarang, ciptaan manusia, bayar 30 ribu kepada kerajaan. Tak ni. Nah, dah tuan punya kaki, cari sekiru sendirinya. Boh. Tak, kamu tak boleh sekepeng kamu waktu. Nampak? Sebab tu ditambuh undang-undang Islam kerana merugikan dia. Faham tak dia? Nah. Pembunuh yang dimaafkan oleh waris kena bayar dia kepada waris. Nah, umpamanya 100 ribu. Tak cukup piti nak bayar, kena kerja potong gaji. Gaji yang dipotong dibayar kepada waris. Dalam undang-undang manusia sekarang, bayar kepada mahkamah. Situ pelawak. Nampak? Ha, jadi nak kepitih semata-mata. Kerana nak utuh, maka tolak hukum kisah. Tak laksanakan takzir. Nah, tolak hukum hudud. Herang tu puasa pula. Siapa lapor-lapor ke diri. Dia kata hukum Quran tak sesuai. Almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Manjili sebut, kalau kita kata hukum Quran tak sesuai, tak payah puasa. Bahan nasi buku tengah hari. Sebab apa? Batal dah kita. Murtad dah. Sama dengan topik dah. Pasal kata hukum Tuhan tak sesuai, jadi kufur. Bila kufur, sah dah puasa. Syarat sah puasa, Islam. Dah batal dah syahadah, puasa kepala hotak apa? Ha. Dia jawab pula, hukum kasar lalu. Jadi bila nak sedih tak tahu. Bila akabar dia kata hukum kasar. Nah, orang nak suruh jadi juru.

Dak basuh, dak apa juga nana. Dak kalau kena keluar mayat huru lagi jengkreng. Tanazzahu anil bauli fa in'amata 'azabil qabri minhu. Tolong basuh, sucilah kecil ni. Nabi kata, kerana ramai yang kena azab dalam kubur, kecil. Ha, air kecil kena dipeha, air kecil kena diseluruh dalam, pakai gemo, pakai semayang. Tak? Ha. Yang kita heran tu, tak boleh bawa kemplek kat kerja jabat. Tak? Ha, kerja dia okey. Tak boleh bawa kemplek kat hak moleksa untuk semayang. Tak? Ataupun jubah selas pasang bagian semayang. Tak boleh bawa. Berat berapa ratus kilo lah kemplek kat. Hak lain boleh bawa. Daripada rumah, tenong, batu giling bawa pula tu. Faham? Tapi bak nak cerita dengan Allah nak tunai kewajipan, jadi payah. Dia kata lah, kata mu tengok mu, keluar lah pok kotor apa semua nak mana. Dia kerja jabat tak. Nah, takkan nak balik rumah tak dah. Bukan nak suruh balik kodok ni. Maknanya mu bawa kain pelakat bersih pun jabat. Nah, seminggu alik kali kain pelakat basuh. Seminggu alik kali. Bawa baju Melayu sesuk. Nak bagi yang semayang dia opih, dah kerja opih kan? Tak boleh bawa dengan luar dalam tu. Cing, tutup luar dalam. Bang, dia kecil. Nah, kena apa bersih? Alhamdulillah. Nah, ha. Kena hak ngecik kan? Balik awal ni, kena azab kubur. Ha. Jadi tu ceritanya, kalau ada perbuatan makruh, maka tidak makruh bagi para nabi, para rasul. Kerana para nabi, para rasul, dia punya ibadah khususiah. Dia punya perbuatan khususiah. Dia berbeza dengan kita. Macam solat duha dengan solat witir wajib bagi para nabi, kita sunat. Nampak? Bersugi kata setengah ulama, nabi-nabi wajib, kita sunat. Nah, ha. Dia dah semua pun yang sama dengan kita. Nabi bangun tidur, tak batal wuduk. Kita tak tidur, tak batal dah lepas. Dah. Ha. Dia tengok nabi bangun tidur dalam hadis tak ambil wuduk, dia faham bangun tidur tak ambil wuduk aje. Orang sebelum mengaji tak apa, beli buku hadis baca diri. Babah ha. Nah. Kita takkan jadi aling, kena belajar. Nabi tidur tak batal wuduk. Kita tidur batal. Dalilnya seorang sahabat ni tengok nabi bangun tidur terus semayang, dia tegur nabi. Ya Rasulullah, engkau telah bersabda itu. Al-ainani wika'u sahi. Faman nama falyatawadda. Dulu mu kata siapa yang tidur wajib kena ambil wuduk. Dah mu mana tidur dah ambil wuduk? Orang tanya nabi. Padahal nabi pemimpin paling agung di atas muka bumi pada masa itu. Bukan pemimpin Arab Saudi kan? Bukan Perdana Menteri Malaysia. Pemimpin paling agung. Orang boleh tanya nabi tak marah. Leni kalau kita tanya gitu. ISA. Ha. Nabi kata yanamu qalbi wala tanamu qalbi wa tanamu aini wala yanamu qalbi. Dua mata para nabi itu tidur tetapi hati mereka tidak tidur. Maksudnya para rasul, para nabi tak sama macam kita. Kita bila tidur, hati kita pun tidur juga. Nabi tidur mata saja yang rehat, hati tidak pernah berehat daripada ingat kepada Allah. Ha, tak boleh nak tiah. Nabi duduk dengan orang puan dua orang. Tak boleh tak haram. Dua orang, orang puan. Nabi duduk dengan orang puan. Tak haram. Tak keluar. Kita haram tak boleh. Tak bukan mahram. Nabi tak pasal apa? Pasal tak ada. Gangguan syaitan. Ha? Ha, syaitan nak ganggu tak ada. Bersih dah jiwa hati Nabi dua kali. Nak? Dengan air zam-zam belah dah ada. Operation dah. Tak ada gangguan syaitan. Kita ada gangguan syaitan. Nah, ha, duduk dua orang dengan orang puan jadi pesen lain tadi. Tuan-tuan kata, mak lempik tu imam negak tu. Dah duduk dua orang dengan awet. Tengah malam, tak ada orang tengok. Nabi tak jadi benda dosa. Tak jadi maksiat. Tak? Ha. Ada pula orang pertikai, eh. Nabi kuat kok dia kata, nafsu tu nikah ramai. Ha, bodoh. Ha. Kalau orang kuat nafsu ni, nikah orang anak budak-budak, anak dara belaka. Isteri Nabi sebelah orang. Faham? Seorang saja, budak-budak, orang lain tua, dah buat cetong belaka. Nah, sedangkan Nabi pemimpin agung seluruh dunia. Berapa gini nikah orang tua-tua, 60-70. Anak bertidak belaka. Nikah ramah tu bukan kerana nafsu. Nabi nak tolong anak yatim. Nampak lagi? Seorang ni, orang tak ada anak. Iaitulah Aisyah.

tanya ni bukan nak pertikaikan Nabi, tanya ni nak mematikan hujah mereka-mereka yang telah menolak dakwah para rasul. Sebab takut kata tak tahu pun. Takut ramai jawab gitu lagi. Nah, dah guana gini-gini-gini mu dulu dalam ni, tak tahu pun. Tak tahu guana ni para nabinya padah. Macam kita juga. Tak ada alasan tak tahu pun. Nah, sebab orang ngajar kata riti. Nah, kata riti boleh pilih. Nak dengar tafsir ni surat. Nak dengar akidah di surat ni pula. Nak dengar tajwid belajar di masjid ni. Nak dengar orang ngajar kakak surat ni. Boleh pilih. Nah, tiba-tiba tak pergi juga. Jahil juga. Tak ada alasan. Lain kita duduk di kutub utara. Nah, tak ada orang mari ngajar. Ada singa laut ni, anjing laut. Nah, boleh kata umat yang dimaafkan pada syarak. Dah kita bukan kutub utara. Nampak? Berderu orang ngajar. Kita hadis tambung-tambung kedai. Sampai naik sarang lebu. Tak ada orang nak pergi beli. Nah, kereta pada muat gereh. Dua tir dah dalam gereh. Suti buh luar pulak lah lokang. Banyaknya kereta. Kita ada. Itu atas kita masing-masing. Nak beri alasan tak boleh. Nah, dia kata kalau kita tuan ni, kita maaf tak kita ni. Kita banyak tak pandai ni. Tengoklah ulama' berderu dah. Kan katanya Ibnu Ruslan dalam Matan Zubak, malam yakun ya'lamu za fal yas'ali in lam yakun mu'alliman fal yarhali. Jikalau kamu bukan alim, maka wajib kamu belajar agama. Kalau tidak ada orang alim nak mengajar, maka wajib kamu meninggalkan negeri kamu. Mana negeri kita ni kena tinggal. Kalau kita ni tak ada orang nak mengajar di Terengganu, kena hijrah duduk Kelantan. Kena hijrah duduk di Selangor. Nah, siapa gitu semua. Nah, Syekh Daud Fatani dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nah, nu naik kapal layar Skoci pergi ke Mekah. Bukan kapal terbang, 8 jam, 8 bulan. Kerana nak mengaji ilmu agama. Nah, naik kapal layar. Nah. Tok kenali jalan kaki dari Kelantan. Nak jumpa dengan Haji Abdul Rahman Limbung di Paloh. Dengar khabar di Paloh ni, di Terengganu ni ada orang alim seorang. Nama Haji Abdul Rahman Limbung. Jalan kaki. Bukan naik kereta sewa tu kenali. Jalan kaki. Lalu ku patah. Nah. Kita belah rumah orang ngajar. Tak layang tu. Tak layang. Orang belah rumah ngajar. Ni tak ada. Tak ada. Dikir kerja. Pergi pagi tu baik cari makan sedara. Tak awak balik makanan. Faham? Pagi tu baik cari makan sedara. Tak awak balik makanan. Nah. Orang ngajar dekat rumah. Tak ada. Sibuk. Digi kat ni lah. Tuan Guru Al-Fadir Maizin. Faham? Tu. Dia jawab tu, dia lagu bodoh tu. Nak duduk ngaji dengan jaya tu. Nah, hak tu lah. Nah, ni 10 terakhir pula. Nah, orang sibuk dengan Lailatul Qadar, dia sibuk dengan kedai kain kamdar. Tak tahu apa-apa. Lapar kat bunyi bodoh rapok belakang, tak membawa bina. Dato' Imam surat tu, tak ada bodoh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak betul dah. Masa mana salam tu. Nah, boleh tahan kira 8 buat juga. Kau dah pergi terus. Orang bangsa baru dah masuk jalan banggu cari parti. Tahan tak? Nak raya ke apa dah gitu. Tok Imam paling tengok orang tinggal dua orang. Tok Bilal dengan JKK tinggal. Tak? Padahal nak raya belaka. Tok Imam pun nak raya juga. Tok Bilal pun nak raya. Benda Tok Imam dan Tok Bilal bukan orang. Dia nak raya tak? Patut Tok Imam dan Tok Bilal yang paling belanja parut pada orang lain. Pasal dia kerja keras. Buat ibadat lah. Kalau orang lain 3-2 jin. Tok Imam 5. Pasal padang dengan dia. Nah, kalau orang lain suspek hitam Tok Imam 2 suruh. Kau ada kipah. Maknanya dia patut raya pasal dia orang buat kerja tu. Kerawih tau. Nak tembak tak boleh. Nah, tu Tok Imam. Tok Imam lah si selakat temu aku nak pergi kau. Nah, tapi tak boleh dah tugas. Nah.

dan dia telah solat isyak walaupun jamak takdim, lepas isyak datang kebolehan sembahyang witir. Dua-dua pendapat ni benar belaka. Nah. Ha. Kemudian mana yang lebih afdal buat 3 rakaat sekaligus? Satu salam atau macam kita buat ni 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Pendapat yang muktamad mengatakan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam pula adalah paling afdal. Setengah ulama mengatakan makruh kita kerjakan 3 rakaat macam maghrib. Ada tahiyat awal, 1 salam. Pendapat yang kuat sekali mengatakan buat macam maghrib khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Maknanya yang afdal buat terpisah, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Tapi siapa yang buat dia buat 3 rakaat direct macam maghrib, dapat pahala witir dan solatnya telah pun sah. Nah. Soalan seterusnya, apakah hukum buat rambut gaya Ronaldo? Nak buat gaya ni? Adakah ia cara hidup Yahudi? Apakah hukumnya? Rambut Ronaldo ke ni? Rambut ke ni? Tahu tak? Dah kita nak jawab ke ni? Kena tunjuk kot sikit. Rambut ke ni? Tak tahu. Pak tanya ni cik bangun. Rambut mana? Tahu sini saja kan? Tak ada apa boleh buat. 5 riyal. Penang ketang di atas tinggal situ. Orang ada lah. Tapi tak macam itu. Kalau hak dikata tadi pakai taruh sini, hukumnya haram. Nampak? Nabi larang. Nampak? Kalau kita nak cukur, cukur botak licin. Kalau nak sipang, sipang semua. Dia tak boleh cukur setepak, taruh setepak. Tak boleh. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata, ihliku kullah au utruku kullah. Kalau mu nak cukur, cukur setiap kepala licin. Kalau nak simpang rambut, simpang semua. Ambil sebagian-sebagian tak boleh. Sebelah ni simpang, sebelah ni cukur. Haram. Nipi bukan cukur. Dipotong sini nipi, tak apa. Faham? Cukur tak boleh. Dia cukur sini. Cukur macam sini. Ada kan berdua ini cukur sini. Dia ni panggil pesing benda. Ayam gila. Faham? Ni cukur sini. Tepi ni cukur ni. Tinggal atas ni balung. Ayam gila. Dia panggil. Faham tak? Itu haram. Tak Nabi kata terang tak? Nipi lain. Kita nipi. Nah, nipi takkan nak sama tebal gitu. Lama dulu guting pakai guting gitu je. Nak ubah punggung kok kerung gitu. Nah, aku zaman dulu. Jadi dia ada model ni pisket ni atas ni panjang. Aku dah apa tu. Nah, jangan cukur. Cukur tadak terus sini. Ijar sini. Nah, haram. Gitu juga orang ada tadi. Cukur kat lain tinggal sini. Stop. Haram. Pasal hadiah ni. Atau cukur kat lain taruh sini. Stop. Haram juga. Atau dia taruh tepi je. Dia cukur tengah buat bulat. Pasal dia ahli sama hidup juga pula. Ada. Haram juga. Nah. Apakah hukum bercinta sebelum berkahwin? Jawabnya haram. Nah, semua ulama-ulama sebut haram. Ini bukan fatwa kita. Nampak? Dr. Harun Ding sebut dalam kitab dia haram. Ustaz Ismail kamu sebut haram. Almarhum Dr. Ishaq Baharun sebut haram. Tak boleh. Nampak? Kita boleh berkenalan. Berkenalan bukan bercinta. Bercinta haram. Sebab bercinta ni dia lazau. Bercinta ni dia nafsu. Bercinta dia syahwat. Bercinta ni dia seronok. Bercinta ni lupa Allah. Sebab tu dia haram. Bercinta ni dia larat. Dia tak setakat tu saja dia akan ada. Daripada percakapan membuahkan perasaan ingin bertemu. Bila bertemu, ingin perasaan pula untuk menyentuh. Nampak? Itu semua itu muqaddimatul zina belaka. Nah. Tapi dosa cek lah. Dosa soal zina tu. Tapi muqaddimah ni. Nah. Jadi Islam ni syadu zara'ik. Nah. Padahal kita keluar dengan orang kurang. Tak setuh pun. Nah. Tak ada lah maknanya. Nah. Warna masuk neraka ni pak leh. Kita itu duduk dengan orang kurang. Pergi patah. Dah mujak mu zina tak? Jamah pun tidak. Tak ada lah kena masuk neraka. Nak, sebab jamuh pun tu. Betul dia bawa rapam pergi pasar. Betul dia bawa masuklah kereta rapam. Tapi cakap saja. Dia pegang steering, rapam pegang side mirror. Dia main gitu, gosok. Dah ada stok, tak ada stok. Ada haram. Tak lah masuk neraka. Nak, cuma apa dah haram kau? Dia kata haram juga. Haram juga tu pasal bila dua lagu tu, dia mudah larat. Jadi nak tutup perintu kerosakan, haram sudah duduk dua orang. Nampak? Kerak sudah. Neh, betul lah 1,000 pasangan yang keluar berduaan dalam gelap di rapatan, ada 10 pasangan terselamat. Tak setuh duduk gitu betul benar gitu. Nah, apa yang kesal sikit, dia pun kesal kau jauh. Neh, tapi kalau hak 99% lagi, jengkering. Sungguh, dasar kata orang muda-muda, nah, Tok Wilal, gigi tinggal seputung gigi. Faham? Boleh ngawet petang dalam gelap gitu, eh. Nak boleh keluar kain, Tok Wilal. Jangan main, sebab Tuhan cipta dah laki-laki, bila dia rapuan, orang lain tak ada, dia jadi pesan lain. Nampak? Yang kata, tak apa ustaz, ustaz pada halian. Faham? Yang kata gitu. Nah, pasal Tuhan cipta lagu tu. Jadi, tak boleh. Ikrar kita ni tak boleh. Berkenalan dengan tujuan, nak buat sebagai isteri, dibenarkan syarak. Nak pergi tengok, pergi tengok di rumah. Nak ambil jalan lagi, nak ada hal mustahak, nak pergi di jabat agama, nak pergi pukul gambar, nak pergi pukul saya kasut cicin, boleh? Boleh pergi ambil tu? Tak ni kau? Boleh? Kena ada mahram. Tak ada masalah. Nah, bawa ayah dia sekali dalam kereta. Puan duduk belakang, sebelah seat depan, ayah. Boleh. Nak pergi duane, nak pergi duane. Nak pergi pukul gambar. Nak pergi ambil barang nikah. Boleh. Dua orang tak boleh. Nampak? Jadi berduaan, orang kata berkeluar boleh. Tapi ada syarat ni. Kalau dah akan kereta, pakai motor. Lelaki depan, hak puan duduk belakang, tengah ayah. Boleh. Tapi tak mau rendah lah, ayah duduk tengah. Nampak? Pasal apa? Pasal tak sedap. Ada orang tua jadi tak sedap. Tak sedap pasal niat lain. Kalau niat nak ambil gambar sungguh, nak pergi jabat sungguh, tak ada apa-apa duduk tengah pun. Faham? Soalan seterusnya. Terdapat banyak selipar terpakai yang berada di masjid ini dan mencacatkan pandangan dan tidak dituntut sehingga 1 hingga 3 tahun. Adakah dengan tempoh lama itu pihak AJK masjid boleh membuang? Bagaimana kalau buang rasa sayang juga? Adakah pihak masjid boleh bubuh tempat dan buat pengumuman siapa-siapa nak selipar terpakai itu dikendaki membayar dengan harga yang patut? Duit letak dalam tabung. Baik. Jadi selipar-selipar lama kasut orang dah ambil ini, ulama kiaskan dengan benda sakatah, dengan sakatah, dengan barang-barang hilang. Barang hilang. Barang hilang ni kena pihak masjid kena umumkan dalam semayang Jumaat. Bukan dalam semayang lah, hari semayang Jumaat tu lah. Kan bahan dalam tayat awal pula. Maknanya, selepas semayang Jumaat atau sebelum masuk bang Zuhur tu, beritahu siapa-siapa yang selipar dia kasut ada hilang, letak boleh ambil di tempat bahagian sini, sini, sini. Dicari situ. Kerana semok sangat kita tengok umpamanya. Kena buat lagu tu. Bukan tiap-tiap hari, sebulan, seminggu sekali. Lepas tu sebulan sekali. Akhirnya sampai setahun, dah, maka bolehlah disedekahkan. Lepas setahun, boleh disedekahkan. Nah, ini lagu tu. Lepas sedekah, mari pula tuan dia selepas setahun minta. Maka wajib kena gaji juga. Dia kaedah gitu. Lepas tu nak cah tak boleh. Neh, nak cah pasal tipah tinggal kena cah 10 ya. Tak boleh. Neh, jangan buat gitu. Neh, bagaimana jika seorang buat cara sendiri ambil selipar lepas tu derma ke masjid niat untuk pahala ketua selipar. Tujuan ambil itu nak bersihkan kawasan masjid agar kelihatan kemas. Dia boleh ambil. Kan kotor dengan masjid dia kutik-kutik-kutik selipar balik rumah dia. Faham tak? Dengan syarat bila ada datang tuan yang menuntut dia kena pulang balik. Dia kena suruh balik. Nampak? Cuma dia ada bus tepat, bus rumah dia, bus latang. Pasal nak pergi comel masjid. Nah, pasal comel masjid biar comel pada rumah kita. Rumah kita hanya lah pasal masjid nampak kemas. Dia gitu keadaan. Nah, jadi bila ada dengar kata, rumah ratu. Sipah selipah banyak. Dia pun pergi tengok ada. Kena suruh balik. Nah, tak boleh nak cah dia. Tak boleh. Saya pun tahu. Tak tahu. Kerana siapa yang nak cah lagu tu, dia tak layak pun ambil benda tu.

Soalan yang ketiga yang terakhir. Di bulan Ramadan mana yang lebih afdal seorang perempuan itu solat tarawih di rumah atau di masjid? Jika di masjid, bagaimanakah hukumnya perempuan yang bersolat memakai wangian, berhias, adakah lebih baik solat di rumah? Jawabnya, harus orang-orang perempuan semayang tarawih berjemaah di masjid dan surau. Kalau nak tanya hak harus, maknanya boleh. Dan kalau afdal balik pada asal, afdal orang perempuan itu semayang tarawih di rumah. Afdal di rumah. Neh? Ha. Dan kalau di masjid, harus. Mana lebih? Afdal dengan harus. Lebih afdal ada. Lebih banyak pahala. Afdal, afdal usawa. Banyak pahala, banyak kurni. Tapi lawan dia itu harus. Harus maya berjemaah, terawih, beramai-ramai. Di masjid. Harus. Mana boleh? Maknanya kalau dia semayang terawih di rumah, boleh. Yang paling baik. Dan maknanya juga, kalau dia mari masjid, kalau dia marah. Kerana benda itu harus. Yang afdal semayang di masjid beramai-ramai ni, semayang hari raya dan semayang minta ujian. Ha. Semayang raya, rapuah, hak haid pun sunat mari. Bukan semayang mari, duduk bigal pagar masjid. Nampak? Dan semayang minta ujian. Semayang minta ujian bukan rapuah haid. Beruk pun waktu rung buat mari juga. Pasal menatang sunat bawa. Ada yang buruk, orang lagi buruk, ada naga, orang lagi naga. Teh mana ni, siapa gitu semua. Jadi, Abah semayang jemaah, ramai-ramai, dua saja, semayang raya dan semayang minta ujian. Hak lain, harus mari. Harus dengan syarat, jangan zina, jangan tabarruj. Dan kalau mari semayang, siapa merah atau kelopok mata, semayang terawih, benda gitu. Nah, jadi niat tak kelainan tunjuk kecantikan, bukan untuk suami. Jadi takut pahala terawih boleh 5 riyal. Nah, tapi dosa tabaruk 8 riyal. Utang balik 3 riyal. Takut gitu. Nah, tengah tu belan-belan nak tunggu orang duduk baca doa. Dia pun selok kena. Tubik kalung raya 8 ribu. Mana nak klik. Nak tunjuk kalung. Kawan dia tak. Daya tanya dia pun jawab dulu. 8 ribu. Nah, takut gitu. Jadi kena jaga benda-benda lagu tu. Nah, kemudian balik itu jaga sikit lah. Dah malam pun tak boleh. Pasal orang lelaki ramai. Tak, kalau tak ada orang lain. Sebab banyak kan orang buang. Bila dia balik, dah dia pakai kanan kan labuh. Dia malah nak buang dah. Pergi selok kanan tu, bik labuh putih. Faham tak? Ada pula pergi selok kain balik surat. Selok apa? Dia kata takut kena kemucu. Kutik ada rumah kemucu. Yang mungkin selok buat apa? Tunggulah Tok Bilal lalu ke belakang orang dekat. Labu putih-putih buluk. Bini Tok Bilal 3 bulan dah mati. Tengok ke putih, bahan papan tanda tu lekung. Takut gitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.